Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ar-Rukaiz Al-Ashr di tahsil al-ilmi. Masih terkait dengan poin yang kedua, yaitu husnun niyah, bagusnya niatan tatkala talabul ilm, mencari ilmu. Seorang yang cari ilmu hendaklah meniatkan untuk Allah Ta'ala ikhlas untuknya, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Demikian juga orang lain tidak menginginkan untuk didengar, terkenal, ataupun tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Maka siapapun yang ikhlas di dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan taufik kepadanya. Diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Demikian juga Allah akan mengganjarnya, karena mencari ilmu bagian dari ibadah. Bahkan itu adalah ibadah, termasuk dari ibadah yang paling agung. Kemudian kata Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah ta'ala, wal 'amalu la yakunu al 'abdu musaban 'alayhi illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Amalan, semua amalan, la yakunu al 'abdu musaban 'alayhi, seorang hamba tidaklah dibalas dengan sebab amalan itu, illa idza kana, kecuali dia, orang tersebut, khalisan, atau amalan tersebut khalisan, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian muttabi'an fihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut dalam mengamalkan amalan itu selain dari ikhlas, dia juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bimbingannya, tata caranya. Ya, sama-sama kita ketahui hal demikian. Keikhlasan dan ittiba'. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'iyah. Ma'iyah khasah. Ma'iyah yang bersifat khusus, bukan sekedar pengawasan, pemantauan, namun lebih daripada itu, ma'iyah, kebersamaan Allah yang disertai dengan taufik, bimbingan, pertolongan. Ya, bagi siapa? Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya. Menjaga hubungan dia dengan Allah, menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 128. Qala hafizahullah wa a'zamu taqwa. Setelah kita tahu ma'iyah khasah, di antaranya untuk orang-orang bertakwa dan berbuat ihsan, kata beliau, wa a'zamu taqwa, dan sebesar-besarnya ketakwaan, ketakwaan yang paling besar, ikhlasun niyyati lillah, kemurnian niatan untuk Allah, keikhlasan niatan, amalan yang dilakukan oleh hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ikhlas akan bersama dengan Allah. Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan bimbingan kepadanya, Allah memberikan pertolongan dan hal-hal positif yang lain. Ikhlas. Wal murai fi talabil ilmi fadlan an khasaratihi fid dunya fa innahu muaqabun fil akhirah. Sementara orang yang riya, nasihat bagi kita semuanya untuk kita perhatikan, ya. Wal murai orang yang riya, pamer, ingin dilihat manusia, disanjung manusia, di dalam mencari ilmu, fadlan an khasaratihi fid dunya, ya, lebih-lebih dia mendapatkan kerugian di dunia, sudah rugi di dunia, tidak diberikan taufik dalam mencari ilmu, tidak diberikan kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya, rugi di dunia, fa innahu, maka sesungguhnya dia mu'aqabun fil akhirah, diancam dengan hukuman di akhirat. Ya, berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi dunia dan akhirat. Oleh karena ini, permasalahan niat ini amatlah agung, amatlah penting. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian salaf, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Ma'alajtu syai'an, aku tidaklah membenahi, mengobati sesuatu. Asyadda 'alayya, yang lebih berat bagiku. Berat, sulit, butuh perjuangan. Ya. Min niyati, daripada niatku. Enggak ada yang lebih berat daripada itu. Seorang imam menyatakan demikian. Karena sungguhnya niatan itu berbolak-balik. Kadang lurus, kadang belok. Qala kama ja'a fi ats-tsalatsati alladziina yushabuna 'ala wujuhihim fin nar. Sebagaimana ancaman hukuman di akhirat tersebut telah datang pada ats-tsalatsah, tiga jenis manusia. Alladziina yushabuna, yang mana mereka yushabun, diseret, ala wujuhihim, diseret di atas wajah-wajah mereka, menunjukkan kehinaan yang mereka dapatkan. Mereka hina di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka diseret di atas wajah-wajah mereka, finnar, ke dalam api neraka. Wa minhum, di antara tiga golongan itu, ya, wa minhum rajulun talabal ilma, di antara mereka adalah seseorang yang mencari ilmu, liungqala alimun wa qad qila, untuk dikatakan bahwasanya dia adalah seorang alim, wa qad qil, sementara itu sudah dikatakan, sudah disebut oleh manusia. Ini ancaman yang amat keras, ya, bagi orang yang riya, bagi orang yang sum'ah, bagi orang yang menginginkan bagian dunia di dalam mencari ilmu, tidak lillahi ta'ala. Dalilnya beliau bawakan di dalam ta'liq, dalam hadis yang masyhur, insyaAllah. Banyak dari kita yang mengetahuinya. Ta'liq nomor 1, akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim pada nomor hadis 1905. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar, beliau mendengar, ya, kata Abu Hurairah, Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Sesungguhnya manusia yang pertama kali yuqda yaumal qiyamati alaih, diputuskan pada hari kiamat terhadap orang tersebut. Manusia yang pertama kali diputuskan. Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang lelaki yang dinilai dianggap mati syahid, mati dalam pertempuran. Sabirillah. Fa'utiya bihi, lalu didatangkanlah orang tersebut. Fa'arrafahu ni'amahu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menampakkan kepada dia nikmat-nikmatnya, menunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dia pun mengenalinya, mengetahuinya. Qala, kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat itu? Allah lebih tahu, untuk menunjukkan bagaimana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Kata orang tersebut, aku berperang, berjihad fika, di jalanmu. Klaimnya, klaim dia ikhlas, berjuang, berjihad di jalan Allah, hingga aku terbunuh, mati syahid. Benar tidak? Qala, kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam kalbu manusia, apa yang membangkitkannya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna allaha la yangzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yangzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat pada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, namun Allah melihat niatan dan amalan kalian. Yawma tublas sarair, pada hari itu, ya, rahasia-rahasia yang ada dalam kalbu dibongkar. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Namun sesungguhnya engkau hanya saja dirimu berperang untuk dikatakan jari, sebagai pemberani. Faqad qil, dan sungguh itu sudah dikatakan, kamu pemberani, kamu pejuang. Ternyata itu niatannya, Allah lebih tahu. Oleh karena itu di sini menunjukkan pentingnya bagi kita memperbaiki kalbu-kalbu kita, niatan-niatan kita, selain dari memperbaiki lahiriah kita, amalan kita. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun diperintahkan dibawa, lalu diseret di atas wajahnya, hingga ulqiya finnar, dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang semestinya dengan mati syahid dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di jannah, surga Allah Ta'ala, namun karena rusaknya niatan itu, dia menjadi orang yang pertama kali diputuskan dan dihinakan, dimasukkan ke dalam neraka. Masalah niat. Jadi kalau seorang sudah meniatkan ikhlasillah ta'ala untuk menjunjung agama Allah, ya, ikhlas, lalu mati syahid, lalu dipuji orang, lain halnya. Dia sudah ikhlas, dia meniatkan untuk lillahi ta'ala, namun manusia memuji, tilka ajilun busyra lil mu'min. Itu adalah berita yang disegerakan, berita gembira yang disegerakan untuk mukmin. Dia sudah ikhlas, sebagaimana penjelasan para ulama dalam hal semacam ini, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, bisa lihat dalam syarah hadisnya di Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab tahrim ar-riya pada hadis 1617. Kalau sudah ikhlas namun manusia mengatakan itu lain halnya, itu lain perkaranya, ya, tidak masuk dalam deretan ini. Warajulun yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa'allamah. Ini syahid kita. Seseorang yang ta'allamal ilma, mempelajari ilmu, wa'allamahu dan mengajarkannya. Amalan yang sangat agung. Tadi juga amal agung. Orang yang mati syahid semestinya apa? Ya, mengalir terus. Dia hidup dalam alam barzakh. Ini kan juga ini orang yang belajar dan mengajarkan ilmu yang menjadi bagian dari amalnya, mengalir terus pahalanya. Wa qara' al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, mengajarkannya. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Fa utiya bihi, lalu dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya, tunjukkan nikmat ini, nikmat itu. Fa'arafaha, dia pun mengenalinya, mengerti, memahami. Qala famil fama 'amilta fiha, kata Allah, fama 'amilta fiha, apa yang engkau kerjakan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat tadi? Qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu, aku mempelajari ilmu, wa'allamtuhu dan aku mengajarkannya. Amalannya agung, ya mulia. Ya, dalam sebutkan dalam hadis Nabi SAW, termasuk perkara yang boleh dihasati. Rajulun atahullahu ilman wa'allama. Ya, mempelajari ilmu, mengajarkannya. Ya, menghubungi manusia dengan ilmu itu. Kemudian wa qara'tu fika al-Qur'an, mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan aku membaca fika, untukmu. Klaimnya, klaim dia, aku membaca Al-Qur'an untukmu, ikhlas fika, untukmu ya Allah. Berarti ini pembicaraan siapa? Antara orang tersebut dengan Allah. Fika, untukmu. Qala kadzabta, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Bohong kamu. Enggak seperti itu kenyataannya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun. Hanya saja dirimu mempelajari ilmu untuk dikatakan 'alim. Ya, 'alim, katakan ustaz, syekh, imam dan seterusnya. Mendapatkan gelar, julukan. Wa qara'tal qur'ana liyunqal huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya untuk dikatakan sebagai qari', sang penghafal Qur'an, sang pembaca Qur'an, bacaannya bagus, suaranya bagus dan semisalnya. Faqad qil, dan sungguh itu sudah dikatakan oleh manusia. Oh, ustaz fulan, alim fulan, syekh fulan, oh qari itu bacaannya bagus dan lain sebagainya, sudah dipuji. Ya, niatan tersebut dibarengi dengan pujian manusia. Ya. Dia berniat dengan niatan itu, ternyata ada, muncul. Faqad qil, dan sungguh itu sudah dikatakan, thumma umira bihi, lalu diperintahkan untuknya, dia pun dihukum oleh Allah taala. Fasuhiba ala wajhihi, dia pun diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Yang semestinya dengan ilmu dia mendapatkan pahala yang mengalir terus. Yang semestinya dengan bacaan Al-Quran dia bisa naik di derajat-derajat surga. Iqra, ya, wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naiklah, ya, naik terus sebagaimana engkau dulu membaca di dunia. Baik, kedudukannya sangat tinggi. Namun rusak karena apa? Karena adam al-ikhlas. Sehingga dia termasuk dari orang yang pertama kali dihukum dalam neraka. Dalam riwayat Tirmidzi, kalau ini dalam riwayat Muslim, au inna awwalan nas yuqdha, orang yang pertama kali dihukum. Dalam riwayat Tirmidzi, inna awwalan nas tusa'aru bihimun nar. Riwayat Tirmidzi, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Dinyalakan. Kemudian yang ketiga, warajulun. Tentu beda halnya seorang ketika ikhlas karena Allah Ta'ala ya mengangkat kejahilan pada dirinya untuk orang lain agar ilmu tersebar lillahi ta'ala. Kemudian dikatakan apa dikatakan sebagai alim, sebagai itu hal yang lain. Dia sudah berusaha ikhlas lillahi ta'ala. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain seperti tadi, tilka ajilun bushra lil mu'min, itu kabar gembira yang disegerakan untuk mukmin. Qala wa rajulun wassa'allahu alaihi, yang ketiga, rajulun, seseorang yang diluaskan rizkinya, dimudahkan dalam mencari rizki, mencari harta mudah, gampang. Wa'atahu min asnafil mali kullihi, dan Allah memberikan kepadanya berbagai jenis harta, kullihi, bahkan semuanya. Dari kendaraan, dari tanah, dari rumah, dari ini dan itu, betul-betul dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Fa'utiya bihi, kemudian dia pun didatangkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, dia pun mengakuinya. Iya. Qala fama 'amilta fiha, kata Allah, apa yang engkau lakukan sehingga kau mendapatkan nikmat-nikmat itu? Kata dia, qala ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun, jalan kebaikan, amal saleh. Tuhibbu an yunfaqa fiha, yang engkau mencintainya ya Allah untuk diinfakkan pada jalan itu. Ada himbauan ini, membantu orang miskin, membantu orang sakit ya. Ada himbauan untuk membuat masjid, membuat jalan dan lain sebagainya, kata dia, dan lain sebagainya. Tidak ada, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai untuk berinfak padanya. Illa anfaqtu fiha laka, kecuali aku infakkan, aku berinfak fiha, di jalan itu, laka, untukmu. Klaimnya ikhlas. Ola kadabta, engkau dusta. Ya Allah, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyunqal, namun engkau melakukan itu untuk dikatakan, huwa jawadun, dia itu orang yang dermawan, orang yang luman, orang yang mudah memberi. Ini dikatakan itu. Faqad qil, dan sungguh itu sudah dikatakan. Nyata, ya, niatannya bukan lillah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia pun diperintahkan lalu diseret di atas wajahnya, thumma ulqiya finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dalam hadis ini ya terdapat dalil wajibnya bagi kita semuanya untuk mengikhlaskan niatan untuk Allah Ta'ala dalam semua apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, badan kita, ilmu kita. Tidaklah diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niscaya Allah memberikan taufik kepada kita, berikan keistiqoman dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Adapun sebaliknya, kalau tidak ada keikhlasan, maka dosa yang dia dapatkan dan dia mendapatkan ancaman berupa hukuman siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam al afiyah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu, hafizakumullah.